السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya di malam-malam terbaik ini, di bulan yang penuh keberkahan di penghujung Ramadan, dan jarak antara kita dengan garis finish semakin dekat. Maka sebuah anugerah ketika kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahan dan untuk beribadah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di buah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab tentang mulatafah al-yatim wal banat wa sa'iri dha'afati wal masakin wal munkasirin. Bab berkasih sayang atau berlemah lembut dengan anak yatim, anak perempuan, dan orang-orang lemah, orang-orang miskin dan munkasirin, dan berbuat baik kepada mereka, perhatian, senantiasa baik dengan mereka, tawadu dan merendah. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang anak perempuan dan bagaimana anak perempuan dan wanita yang hendaknya diberikan kasih sayang dan juga dididik sebagaimana kata Allah, sebagaimana dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berikutnya pada kesempatan kali ini kita lanjutkan sejenak, lalu semoga kita diberikan kesempatan untuk buka sesi tanya jawab. Begitu juga dengan Al-Munkasirin atau Al-Munkasirun. Dan yang dimaksud Al-Munkasirun adalah orang-orang yang terkena musibah dan patah. Fankasaru min ajrihi. Musibah itu membuat mereka patah. Walaysa huwa kasral azam. Kata para ulama, ini bukan patah tulang, bal kasra al-qalbi, namun patah hati. Patah hati. Dan apa ini maksud patah hati? Karena patah hati itu dalam kamus kultur orang Indonesia tuh spesifik ya, patah hati ya. Ya enggak sih? Pernah patah hati enggak? Enggak pernah. Enggak punya perasaan. Enggak punya perasaan yang lemah maksudnya, gitu loh. Berarti kuat perasaannya, alhamdulillah. Biasanya kan kalau patah hati itu percintaan, rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau maksud Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama itu lebih umum dari itu. Mari kita simak keterangan para ulama. Yakni mathalan asabat hujaihah ijtahat mala. Misalnya dia kena sebuah musibah atau apalah tragedi yang menghilangkan uangnya. Au mata ahluhu, atau keluarganya meninggal dunia. Au mata shadiqun lahu fankasara qalbuhu, atau sahabatnya atau teman baiknya itu wafat, akhirnya hatinya patah. Nah, jadi lebih general ya, gitulah. Lebih umum. Jadi segala musibah yang membuat hati seseorang itu patah. Jadi memang kurang familiar, kita suka lebih banyak menggunakan kata apa sih kalau kondisi begini? Sedih ya. Jarang ah. Kalau maksudnya, misalnya ada keluarga meninggal dunia, galau, sedih kan, berduka gitu ya, sedih berduka. Kalau ini patah hati, jadi lebih lebih umum lah gitu. Pokoknya setiap hal yang membuat hati seseorang itu patah gitu, atau mimpinya pupus, atau ekspektasinya hancur, cita-citanya itu terpatahkan dan lain sebagainya. Semua masuk ke munkasirin. Wal muhim anal munkasirin bagi mulatafatuhu. Intinya adalah kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa orang-orang yang patah hati, yang hatinya lagi sedih itu, itu hendaknya dikasih perhatian, dilembuti. Oleh karena itu para ulama mengatakan wa li hadza syuri'at ta'ziyatu man mata lahu mayyit. Oleh karena itu syariat kita mengarahkan atau menganjurkan untuk melakukan takziah bagi orang yang kehilangan orang yang ia sayangi dan cintai. Jadi misalnya orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, misalnya istrinya meninggal, atau siapa lah orang-orang yang dekatnya ya, maka disyariatkan takziah. Dan fungsi takziah itu sebenarnya itu untuk menguatkan, itu takziah untuk menghibur. Menghibur itu bukan buat dia ketawa ngakak ya padahal orang tuanya lagi meninggal, bukan. Tapi menghiburnya itu mengangkat moralnya gitu loh. Membesarkan hatinya, membesarkan jiwanya, itu takziah. Dan seorang seperti itu harus yulataf, kata para ulama, harus lembut gitu masuknya, jangan dimarah-marahin. Wa yubayyan lahu anna hadza amrullah, dan dijelaskan bahwa ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kalau sudah menetapkan sesuatu, maka ia hanya mengatakan kun fayakun gitu loh. Itu salah satu contoh. Jadi diingatkan, ditolong, dihibur. Itu yang dimaksud dengan munkasirin, hadirin. Itu yang dimaksud dengan munkasirin. Jadi ketika teman kita lagi sedih, lagi berduka, lagi terpukul, bahasa kita lebih terpukul kayaknya daripada patah hati. Patah hati itu konotasinya udah cinta biasanya, biasanya. Tapi ini terpukul, terpuruk, terhempas. Ah, itu orang-orang yang penting untuk disikapi dengan mulatofah, dilembutkan, dikasih perhatian, dirangkul. Kita jemput bola dan sebagainya. Dan itu pahalanya besar, dan itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan lihat, penuntut ilmu itu dididik untuk melakukan hal demikian. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga terbatas. Kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan uang, keterbatasan network, keterbatasan kenalan, keterbatasan, semua terbatas. Kemampuan, tapi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan kalau kita bisa guyup itu lebih bagus. Yang penting orang-orang yang lagi terpuruk itu jangan dibiarkan. Orang-orang yang lagi terpukul itu harus dirangkul, harus dibaiki, harus disikapi dengan lemah lembut. Nah, itu konsep dalam Islam yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan orang-orang yang hijrah atau belajar agama atau ngaji gitu ya, penuntut ilmu, itu harus punya DNA ini, inisiatif gitu loh. Dia lagi terpukul, saya bilang, abisan dia gak cerita sama aku masalahnya, abisan dia gak minta tolong apa-apa. Enggak, orang kayak gini gak boleh disikapi dengan pasif. Begitu kita lihat ada gelagat, ada indikasi, ada hal-hal yang berbeda dari kebiasaannya, dan ini menunjukkan tamparan keras dalam kehidupannya, pukulan yang sangat dalam, itu langsung inisiatif hadir. Langsung inisiatif. Dan ini semua masuk ke bab ini. Masuk ke bab kita ini. Berbuat baik, tawadu, rendah hati, dan teman-temannya. Dan pahalanya besar. Dan nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala dalil-dalil yang dibawakan al-imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi pesan besarnya, sekali lagi, bahwa orang yang patah hati itu harus ditolong. Orang yang terpukul, terpuruk, lagi down, lagi itu tadi, lagi kusut lah udah urusannya. Benar-benar kayak hancur gitu loh. Orang yang hancur. Orang yang dikhianati, biasanya kan hidupnya hancur itu, dikhianati. Ah itu coba dirangkul. Dikhianati sahabat itu kan sangat dalam. Dikhianati pasangan. Orang-orang kayak gitu harus dibaiki hadirin. Jangan disikapi kasar, kerasnya. Itu poin. Itu yang diinginkan oleh para ulama, menjadi salah satu kebiasaan kita, karakter kita, dan sebuah value di sebuah lingkungan muslim gitu. Ada apa-apa perhatian, ada apa-apa perhatian, ada apa-apa perhatian. Itu namanya munkasirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu sesi tanya jawab. Tapi ngomong-ngomong, mau lanjut apa? Cukup sampai sini. Cukup sampai sini. Masya Allah. Ya, ya. Ya, kita sama-sama mengerti lah. Harus peka jadi orang tuh. Tapi kita buka sesi tanya jawab sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Al-Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin. Senantiasa memberikan kesetokoman dalam berdakwah dan menuntut ilmu untuk Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz, saya sedang tidak berpuasa karena hamil. Kemudian saya hanya mampu bertahan dalam sholat dan membaca Al-Quran hingga jam 11 malam saja. Karena saya tidak bisa minum kopi. Saya sudah alarm jam 12 malam. Jam 3 malam barangkali saya ketiduran. Gimana nih? Saya sudah alarm jam 12 malam. Jam 3 malam barangkali saya ketiduran, namun kondolok karena dosa-dosa saya tidak mampu bangun di jam-jam tersebut. Biasanya jam 12 enggak bangun, jam 2, 1 enggak bangun, jam 2 enggak bangun, jam 3 enggak bangun, mungkin itu ya. Sebelum tidur saya berdoa agar Allah membangunkan saya, namun karena kekurangan dan dosa saya tidak mampu untuk membuka mata saya. Lalu apa saja yang saya bisa ikhtiarkan, Ustaz? Yang pertama, ingat lagi ucapannya Al-Imam Dhahhak ketika ditanya tentang wanita nifas, wanita haid, musafir, dan orang yang ketiduran. Dapat enggak bagian dari Lailatul Qadar? Dan beliau mengatakan, kullu man taqabbalallahu minhu amalan, gitu, sayu'tihi nasiban min Lailatul Qadar, atau kama qala. Setiap orang yang amalnya diterima, maka dia akan dapat bagian dari Lailatul Qadar. Jadi salat yang dan Al-Qur'an yang dibaca sampai jam 11, semoga itu membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar jika jatuh di malam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atafirasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'ainah. Barang siapa yang menuju tempat tidurnya dan sebelum tidur dia berniat untuk bangun di waktu malam atau sepertiga malam atau tengah malam untuk qiyamul lail, ghalabat wa aina, pejaman matanya mengalahkan dia alias ketiduran. Jadi udah niat nih, ketiduran. Apa yang terjadi? Apa yang dia dapatkan? Kutibalahu manawa. Dia mendapatkan pahala apa yang dia niatkan, amalan yang dia niatkan. Oh, dia dapat pahala amalan itu apa yang dia niatkan. Terus tidurnya gimana? Kata Nabi SAW, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Tidurnya itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Anaknya dapat pahala terus dapat sedekah. Kalau niatnya qiyamul lail. Adapun kalau niatnya ketiduran, ya gak dapat apa-apa. Jadi insyaallah kalau memang udah niat gitu, semoga dapat hadis ini. Semoga dapat hadis ini. Terus yang berikutnya, begitu kita bangun, kerjakan apa yang kita bisa. Doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita bisa sholat sebelum benar-benar masuk waktu subuh. Kata Nabi SAW, sholatul layli matna matna fa'idha khasya'ahdukum subah fa'utir biwahidah. Sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jika Anda khawatir masuk waktu subuh, maka tutup dengan satu witir. Jadi artinya kalau kita bangun jam 3:30, kita masih bisa qiyamul lail. Tapi harus apalagi kan sedang tidak berpuasa. Dengan tidak berpuasa, makan sahur enggak? Kalau makan sahur sih tetap puasa, cuman puasanya enggak. Kalau enggak berpuasa kan berarti enggak makan sahur. Jadi udah ambil waktu persiapan memasak terus makan sahur untuk sholat. Kalau kita sebagai wanita harus mempersiapkan makan sahur buat suami, udah persiapkan sejenak, habis itu kita bisa sholat atau baca Quran dan beristighfar di waktu sahur. Orang-orang beriman itu beristighfar di waktu sahur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh keluarganya. Amin. Rabbal Alamin. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga, seluruh tim Muhajir dan seluruh kaum muslimin. Amin. Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika menemui kondisi di mana di keluarga ini orang tuanya sangat mengutamakan anak perempuan semenjak kecil, hingga anak laki-lakinya tidak diperhatikan. Bahkan anak laki-laki harus ikut membantu kebutuhan anak perempuannya. Padahal anak perempuannya sudah dewasa, hampir 40 tahun dan sudah memiliki anak. Namun saat ini sudah bercerai. Apakah ini benar termasuk ala? Apakah dalam Islam adik perempuan ini pun menjadi tanggungan semua kakak-kakak laki-lakinya hingga akhir hayat? Dalam hal ini kakak lakinya khawatir jika orang tua sudah tiada, maka adik perempuannya tidak bisa menjalani hidupnya sendiri. Karena selama ini terlalu diprotek, adik perempuan tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk ia dan anaknya. Semoga Allah mudahkan usaha untuk menjawab pertanyaan ini dan seluruh pertanyaan dari umat. Gak mungkin hadirin. Gimana? Makasih atas doanya, husnul doanya, tapi gak mungkin. Mungkin gak? Ini doa yang mustahil. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan dan seluruh pertanyaan dari umat. Ini Imam Syafi'i aja, Imam Malik aja gak bisa. Imam Malik itu gak bisa. Dan kita dilarang jawab seluruh pertanyaan. Gitu. Kaidah di apa dalam bab fatwa, fatwa itu menjawab pertanyaan. Man ajaba kullama su'il fahuwa majnun. Barang siapa menjawab seluruh pertanyaan maka dia majnun. Majnun itu ada masalah dengan akal sehatnya. Dan ini diriwayatkan oleh dari ucapan dari banyak para ulama klasik. Imam Malik itu pernah menjawab hanya enggak lebih dari 10 pertanyaan dari 40 pertanyaan. Dan beliau jawab enggak tahu. Imam Ahmad itu banyak mengatakan saya tidak tahu, sampai masalah-masalah yang Imam Ahmad jawab tidak tahu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Itu sampai dibuat disertasi, hadirin. Sampai dibuat disertasi. Berkah ilmunya para ulama. Tidak tahunya aja bisa membuat seseorang jadi dokter gitu loh. Itu hebat banget. Beliau bilang enggak tahu aja, itu bisa jadi disertasi. Gimana beliau bilang tahu gitu loh. Jadi konsepnya justru kebalikannya. Menjawab pertanyaan itu berat. Dan makanya para ulama kita mengatakan sebelum Anda menjawab, Anda khayalkan dulu Anda di hadapan surga dan neraka. Dan apa namanya? Dan cara menjawab pun ada kaidahnya, hadirin. Ada kaidahnya. Enggak mudah seperti itu. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab beberapa atau sekecil pertanyaan yang memang kita ketahui, dan semoga Allah jaga jawaban tersebut dan semoga Allah ampuni jika ada kesalahan. Amin. Mati nih tabletnya, hadirin. Ngantuk kayaknya ini. Dia kira mulai kayaknya. Tadi apa sih pertanyaannya? Oh, udah hidup lagi dia, bangun lagi. Aman. Oh, anak perempuan ya. Iya, ini salah satunya. Kan kita katakan Allah itu bukan hanya menyayangi dan lemah lembut, Allah pun juga mendidik, hadirin. Allah itu mendidik. Jadi ini kesalahan dalam mengungkapkan kasih sayang. Jadi terlalu over. Dan yang kedua juga bukan berarti ketika kita sayang sama anak perempuan kita mengacuhkan anak laki-laki, tidak. Kata Nabi SAW, fa'atikul ladzi haqqin haqqah, berikanlah setiap orang itu, setiap pihak itu haknya masing-masing. Jadi berikanlah setiap pihak itu haknya masing-masing. Anak laki-laki punya hak, anak perempuan punya hak, itu poinnya. Jadi akhirnya terjadi anak perempuannya itu jadi lemah, jadi manja, jadi gak bisa apa-apa. Bahkan menentukan pilihan aja, mengambil keputusan gak bisa, kata beliau ini. Jadi gimana dong? Istighfar kepada Allah, tobat nasuh, dan start. Gak ada kata terlambat untuk memulai. Kalau benar-benar wanita ini jujur kepada Allah dan isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah, terus belajar, insya Allah ada perubahan. Dan lingkungannya harus mendukung gitu loh. Keluarganya itu harus mendukung, jangan dimanjain lagi. Jadi diajak untuk mandiri, diperhatikan tapi dididik gitu loh. Karena kalau nggak berat, apalagi wanita ini udah punya anak, gimana dia bisa didik anaknya kalau begini? Jadi minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Allahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga hari-hari ini Allah berkahi untuk kita. Dan kita ingatkan bahwa sebagian ulama menjelaskan atau mewakili ulama-ulama yang lain, ketika kita memforsir ibadah di waktu malam, jangan sampai kita lalai di waktu pagi sampai sore. Betul, kita butuh istirahat, tapi bukan berarti lalai. Jangan sampai zuhur bablas, terus gak baca Quran sama sekali, gak sholat sunnah, gak berbuat baik. Jadi tolong jaga juga waktu siang. Menjaga waktu siang di 10 malam ini penting. Ini siangnya masih Ramadan, dan siang hari dari subuh sampai maghrib itu kita dalam kondisi berpuasa, dan kondisi kita berpuasa itu luar biasa kan. Kita dalam kondisi beribadah, itu maksimalkan, dan jangan sampai kita buang detik-detik ini dengan percuma. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.